ayamku berkokok keras sekali, seperti memaki, bangunkan aku dari mimpi. Daram diram diram, dararam diram dam, daram diram. Hari ini pacarku yang cantik telah kembali, melelehkan hatiku yang selama ini mati suri. Aku bahagia sekali lagi, ku jatuh cinta. Hari istimewa karena kau kembali percaya padaku. Oh, hari ini aku bahagia kau kembali. Hari ini aku bahagia, jatuh cinta lagi. Wangi bunga hangat mentari, semua jelas kurasakan asik sekali. Rasa benci, sakit hati terbang menghilang jauh pergi. Bahagia denganmu lagi, ku jatuh cinta. Hari istimewa karena kau kembali percaya padaku. Oh, hari ini aku bahagia kau kembali. Oh, hari ini aku bahagia, jatuh cinta lagi. Aku tak mau khianati kamu. Jika aku tahu begini rasanya, aku mau bahagia sampai mati. Oh, hari ini aku bahagia kau kembali. Oh, hari ini aku bahagia, jatuh cinta lagi. Hari ini aku bahagia. Hari ini aku bahagia kau kembali. Oh, hari ini aku bahagia, jatuh cinta lagi.